Kenapa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat? Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela bagi untuk hati yang lain. Jika memang kau bagi cintamu, kemana janji itu kau hanya